ngoceh-ngoceh sana, ngoceh-ngoceh sini, sebar-sebar benci, emosi ambisi. Gak mutu, gak mutu, semua gak mutu, gak mutu, gak mutu. Buat apa mencaci, harus toleransi. Buat apa memaki. Si ambisi, gak bener, gak bener, semua gak bener.